بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد من لقاء الأمس، باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب كرامة الأولياء لبيان هذه الكرامة لعمر رضي الله عنه وصدق فراسته رضي الله عنه. فابنه عبد الله يقول: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وبهذا تنتهي هذه الترجمة المتعلقة بكرامات الأولياء، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa satu hadis dari bab tentang karamat para wali, yaitu dari hadis yang sebagai penutup dari hadis tentang bab karamat para wali dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia berkata, aku tidak mendengar Umar mengucapkan tentang sesuatu dia berkata, sungguhnya aku menyangka demikian akan terjadi demikian, illa kana kama yaqul, kecuali terjadi sebagaimana yang dia persangkakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang karamah yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana benarnya firasatnya Umar. Ya, jika dia menyangka sesuatu, dia mengatakan menurut saya akan terjadi demikian, kecuali terjadi sesuai dengan persangkaan Umar, dan ini menunjukkan kuatnya firasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian kita selesai dari bab tentang karamat aulia, kita masuk pada bab yang baru. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها. وهذا الكتاب عقده رحمه الله لذكر جملة من الأمور التي جاء في الشرع النهي عنها والتحذير منها. وينبغي أن يعلم المسلم أنه مطلوب منه أن يعرف المنهي عنه، كما أنه مطلوب منه أن يعلم المأمور به. أما المأمور به فإنه يعلمه ليعمل به، وأما المنهي عنه فإنه يعلمه ليجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالمعرفة بالأمور المنهي عنها مطلوب من المسلم حتى يتقي تلك المنهيات، وإلا فإن الأمر كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, perkara-perkara yang dilarang. Kitab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara yang syariat melarangnya, atau perkara-perkara yang syariat mentahdir, memperingatkan untuk tidak didekati perkara-perkara tersebut. Dan seorang muslim sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang dia diperintahkan untuk dia kerjakan, demikian pula dia dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang dilarang untuk dia jauhi. Ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafihi, barang siapa aku mengenal kebaikan adalah untuk menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Barang siapa yang hanya mengerjakan kebaikan, mengetahui kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia terjerumus dalam keburukan, karena dia tidak tahu apa itu keburukan. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya bagaimana seorang bisa menghindarkan dirinya dari suatu perkara yang dia tidak tahu tentang perkara tersebut. Oleh karenanya seorang muslim berusaha mengenal perkara-perkara yang dilarang agar dia bisa menjauh dari perkara-perkara tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala: babun tahrimul ghibah wal amr bihifdhil lisan. Hadhihi at-tarjamah fi tahrim الغيبة، وهي آفة من آفات اللسان، وضررها على الناس والمجتمعات ضرر عظيم، قد جاءت الشريعة بتحريمها والتحذير منها. وقوله الأمر بحفظ اللسان أي صيانته من كل قول نهي عنه وحرم عليه أن يقوله. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. الآية الأولى في النهي عن الغيبة، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وقد شبه الله سبحانه وتعالى هذا الذكر للأخ بما يكره بأن يأكل لحم أخيه ميتا. ومن الذي يطيق أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا للمغتابين. ختم الآية بقوله: واتقوا الله، وهذا فيه أن الغيبة تتنافى مع تقوى الله عز وجل. وختم الآية أيضا بقوله: إن الله تواب رحيم، وفيه أن الغيبة معصية يجب المبادرة إلى التوبة منها. قال: وقال الله تعالى، وهي الآية الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا فيه التحذير من كل آفة من آفات اللسان، وبيان أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن كل ما تلفظ به لسانه. والآية الثالثة فيها قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية الكريمة فيها أن قول المرء من جملة عمله الذي يكتب له أو عليه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang pertama dari perkara-perkara yang dilarang adalah tentang bab tahrimul ghibah, tentang diharamkannya ghibah, wal amru bi hifdzil lisan, dan perintah untuk menjaga lisan. Kita tahu bahwasanya ghibah merupakan salah satu dari penyakit-penyakit lisan, ya, yang bahayanya bisa mengenai banyak orang, dan bahayanya sangatlah besar ghibah ini. Oleh karenanya syariat melarang dan memperingatkan akan bahayanya ghibah. Kemudian juga bab ini juga menjelaskan tentang perkara untuk menjaga lisan, yaitu menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syariat yang berkaitan dengan lisan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat, beberapa ayat atau tiga ayat. Ayat yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala: wala yaktab ba'dhukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah salah seorang dari kalian suka jika memakan bangkai saudaranya dalam bangkai daging saudaranya, tentu kalian akan benci akan hal ini. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang larangan ghibah, dan ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan suatu yang dibenci, ya, tentang saudaramu. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan suatu yang dia benci untuk diketahui atau dia tidak suka. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang sedang berghibah seperti dia sedang memakan bangkai daging saudaranya. Siapa yang mampu untuk makan bangkai saudaranya yang sudah jadi, ya, daging saudaranya, daging manusia saudaranya yang sudah jadi bangkai? Tidak ada yang mampu. Ini menunjukkan buruknya orang-orang yang sedang berghibah. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang ini menunjukkan bahwasanya ghibah bertentangan dengan takwa. Allah juga menutup firman-Nya dengan mengatakan innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Yang ini menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan maksiat yang wajib bagi seorang untuk segera bertaubat dari perbuatan tersebut. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memperingatkan tentang seluruh ya hal-hal yang diharamkan untuk diucapkan oleh lisan dan penjelasan bahwasanya manusia akan ditanya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh yang dilafalkan oleh lisannya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah dia mengucapkan satu perkataan kecuali di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang akan mencatat apa yang dia ucapkan. Yang ayat ini menunjukkan bahwasanya perkataan seorang termasuk dari amalan dia, ya. Maka dicatat amalan dia tersebut, catat perkataan dia, apakah perkataan yang baik yang bermanfaat bagi dia atau perkataan yang buruk, ya, yang akan menjerumuskan dia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya hendaknya bagi setiap orang yang mukallaf, setiap seorang muslim, hendaknya dia menjaga lisannya dari seluruh perkara-perkara, dari seluruh perkataan-perkataan kecuali perkataan yang nampak ada maslahatnya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya seorang muslim tidak mengucapkan apa-apa kecuali perkataan yang kelihatan ada maslahatnya. Dan kapan perkataan dia sama antara maslahat atau tidak ada maslahat, maka dia tidak berbicara itu lebih baik. Sunnahnya dia tidak berbicara. Kalau ternyata antara maslahat dan tidak ada maslahat sama saja. Kenapa? Kalau dia berbicara, bisa jadi perkataan yang mubah akan terbawa menuju kepada perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Dan ini sering terjadi menurut kebiasaan. Dan keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وهذا الحديث فيه أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتحدث بشيء من الحديث أن ينظر في حديثه قبل أن يتحدث به، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا كف عن الكلام به، وإن لم يتبين له شره من خيره أيضا كف عنه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau kalau tidak dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan ya wajib bagi seorang muslim jika dia hendak berbicara, maka hendaknya dia memperhatikan pembicaranya tersebut. Kalau pembicaranya itu baik, menurut dia baik, maka dia berbicara. Kalau pembicaranya tadi menurut dia buruk, maka hendaknya dia diam. Kalau ternyata dia tidak tahu omongannya ini baik atau tidak, maka dia hendaknya diam. Untuk dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjauhi syubhat maka dia telah ya menjaga agamanya. Qala rahimahullahu taala wa an abi Musa radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal, qal man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alayh. Wa hadha fihi annahi an idha المسلمين بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي، وفيه أن كف الأذى عن الناس باللسان وكذلك باليد فهذا من الإسلام، لأنه لما سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فدل ذلك على أن السلامة من لسان المرء ويده يعد جزءا من إسلامه. Hadis berikutnya dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, muslim mana yang paling afdal? Muslim mana yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu seorang yang di mana kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini ada larangan untuk mengganggu kaum muslimin yang lain dengan model gangguan apapun, apakah dengan gangguan secara perkataan maupun secara perbuatan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang menahan dirinya untuk tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, dia menjaga lisannya untuk tidak mengganggu kaum muslimin, dia menjaga tangannya untuk tidak mengganggu kaum muslimin, maka ini termasuk dari Islam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul muslimina afdal, musliman yang paling afdal, maka Nabi menjawab dengan jawaban tadi, yaitu seorang yang kaum muslimin selamat dari cercaannya, dari lisannya, dan juga dari tangannya. Oleh karenanya keselamatan dari lisannya seseorang, ya, ini merupakan bagian daripada Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadhman li ma bayna lihyayhi وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه. اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما أسنان المرء، والمراد بما بين اللحيين أي اللسان، فمن ضمن لسانه من أن يتكلم بإثم أو حرام، وضمن أيضا فرجه وما بين رجليه من أن يفعل الحرام، فله ضمانة بالجنة، فله ضمانة بالجنة، والضامن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمضمون هو دخول الجنة، وبنود الضمان حفظ اللسان وحفظ الفرج، فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga di antara dua lihyaihi itu adalah daging yang tumbuh giginya, yaitu barang siapa yang menjamin bagi kulisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara kedua kakinya, yaitu menjamin menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jamin bagi dia surga. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tadi telah dijelaskan al-lihyan yaitu daging yang yaitu gusi atas dan gusi bawah, ya. Gusi atas dan gusi bawah disebut dengan lihyan, dan yang ada di antara keduanya adalah lisan. Oleh karenanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang bisa menjamin lisannya untuk menjaga lisannya dan untuk menjaga kemaluannya, maka Nabi akan menjamin bagi dia surga. Yang menjamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia shadiqul masduq, dia adalah benar dan dibenarkan, tidak mungkin berdosa. Yang menjamin Rasulullah SAW. Jaminannya apa? Jaminannya adalah dukhulul jannah, masuk surga. Adapun aturan perjanjian adalah dua, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang bisa menjaga dua perkara ini, maka dia akan masuk surga. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال حديث صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة معاشر المستمعين الكرام فيها حث للمسلم إلى أن ينتبه لكلامه وأن يحرص على محاسبة نفسه قبل أن تخرج الكلمة، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، أما إذا خرجت ملكته وتحمل تبعتها. ولهذا ينبغي عليه أن يتفكر في كلامه وأن يتأمل في عواقبه. فالأحاديث الثلاثة كلها فيها حث على أن يتبين المرء كلامه، كما قال في الحديث الأول: ما يتبين فيها، بمعنى أنه مطلوب، كما قال النووي رحمه الله، مطلوب أن يتفكر في كلامه هل هو خير أم لا. فإذا كان خيرا تكلم به، وإذا كان شرا امتنع عن الكلام به. أما أن يتكلم ويتكلم ولا يبالي، قد تخرج منه كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على ضبط كلامه ووزن قوله ومحاسبة نفسه على ما يقول، حتى تتحقق له السلامة ويظفر بالخير بإذن الله. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan tiga hadis yang maknanya mirip, yaitu pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba sungguh akan mengucapkan satu kalimat yang dia tidak memikirkannya, maka dia pun terjerumus dengan kalimat tersebut dalam neraka Jahannam yang lebih jauh daripada timur dan barat, yaitu tenggelam sangat jauh di bawah, jauh sebagaimana antara jarak antara timur dan barat. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sungguhnya seorang hamba sungguh akan mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan, dia tidak pedulikan kalimat tersebut, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan perkataan tersebut, Allah angkat beberapa derajat. Dan sebaliknya, seorang hamba sungguh akan mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mempedulikan perkataannya tersebut, ternyata gara-gara perkataannya tadi dia terjerumus di bawah neraka Jahannam. Hadis yang ketiga dari Abu Abdurrahman Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang sungguh-sungguh akan mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka ternyata kalimat ini menyampaikan dia pada puncak yang dia tidak sangka tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya keridhaannya hingga hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang lelaki akan mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka dampak yang akan dicapai oleh kalimat yang dia ucapkan ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat kemarahan Allah gara-gara kalimat tersebut. Allah marah murka sama dia sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini ya memberi dorongan kepada seorang muslim yang tatkala untuk dia perhatian dengan perkataan dia. Hendaknya dia memperhatikan perkataan dia, dan dia muhasabah, dia perhatian, dia hitung-hitung perkataannya tersebut, ya, apakah bermanfaat atau tidak, ya. Karena perkataan kalau sudah sebelum keluar dari mulut, maka masih bisa dia kuasai. Tetapi kalau sudah terlanjur keluar dari lisan, keluar dari mulut, maka dia tinggal menanggung dampaknya, ya. Oleh karena seorang memperhatikan apa yang hendak dia ucapkan, oleh karena dalam hadis disebutkan, dalam hadis ini, ma yatabayyanu fiha, dia tidak memikirkan terlebih dahulu. Dan sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, seorang muslim dituntut untuk merenungkan apa yang hendak dia ucapkan. Kalau yang dia ucapkan itu baik, maka ucapkanlah. Kalau yang dia ucapkan ternyata buruk, maka tidak perlu dia ucapkan. Kalau ternyata tidak tahu ini baik atau buruk, maka tidak usah dia ucapkan. Karena perkataan yang mubah terkadang terbawa kepada perkataan yang haram atau yang makruh, sebagaimana penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan lebih mengerikan lagi, disebutkan bagaimana seorang hamba terkadang dia berbicara dan dia tidak peduli, ya, perkataan tersebut dia tidak mikirkan. Ternyata perkataan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan dia dalam neraka Jahannam. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan perkataan dia sampai jelas perkataannya bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat dia ucapkan, kalau tidak mending dia diam. قال رحمه الله تعالى: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه الحث على الاستقامة على طاعة الله والحث على حفظ اللسان، وأن أشد عضو كان يخاف على أمته منه اللسان لعظم خطورته ولتأثيره في جميع الجوارح، كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل سفيان النبي عليه الصلاة والسلام عن أخوف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، فهذا فيه دلالة على خطورة أمر اللسان، وأن آفات اللسان أخطر الآفات وأشدها. Hadis berikutnya dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada aku suatu perkara yang aku berpegang teguh dengannya. Maka Nabi SAW berkata, katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku? Maka fa'akhadha bilisani nafsihi, maka Rasulullah SAW memegang lisannya. Kemudian Nabi SAW berkata, ini yang paling kau khawatirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah mendorong setiap muslim untuk beristiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara itu bagian tubuh yang paling dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya adalah lisan. Kenapa? Karena bahayanya, dararnya, bahayanya lisan sangat berbahaya dan juga berpengaruh terhadap seluruh anggota tubuh. Ya, oleh karenanya tatkala Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apa yang perkara apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lisannya, Nabi memegang lisannya, Nabi mengatakan, "Ini yang paling aku khawatirkan." Ini menunjukkan lisan itu berbahaya bagi seseorang. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وهذا فيه أن أعظم ما يحفظ به اللسان ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره، وذلك أن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالكلام الطيب من ذكر ودعاء ونحو ذلك، وإلا انشغل بالكلام الحرام، فإن لم يصن بالكلام الطيب النافع وإلا اشتغل بالإثم والحرام. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak berbicara tanpa ada zikir kepada Allah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna kathratal kalam, karena banyaknya berbicara tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengeraskan hati, dan sungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya perkara yang paling penting untuk dijaga oleh lisan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya lisan itu diciptakan oleh Allah untuk berbicara. Oleh karenanya kalau lisan yang hobinya berbicara tidak digunakan, disibukkan dengan perkataan yang baik seperti berzikir kepada Allah dan perkataan-perkataan bermanfaat, maka lisan itu akan otomatis tersibukkan dengan perkara-perkara yang merupakan haram dan dosa. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا نظير حديث سهل المتقدم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي هذا الحديث زيادة مفيدة، وهي أن الوقاية من شر اللسان أمر بيد الله عز وجل. قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل أن يقيه وأن يوفقه، وعليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على حفظ لسانه وحفظ فرجه. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi," barang siapa yang Allah jaga keburukan yang muncul dari lisannya, kemudian keburukan dari yang muncul dari kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan. Hadis ini sebagaimana hadis yang telah lalu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yadman li, barang siapa menjamin bagiku tentang lisannya dan menjamin bagiku tentang kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Sama maknanya. Tetapi di sini ada faedah yang terdapat dalam hadis ini, yaitu bahwasanya menjaga lisan dari keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man waqahu Allah," barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan lisannya dan keburukan kemaluannya. Oleh karenanya seorang hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi taufik untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan samping itu dia juga berusaha agar tetap menjaga lisannya. Dia gabungkan antara usaha dengan doa. Qala rahimahullahu taala wa an 'Uqbah ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على صيانة اللسان وحفظه، وأن ذلك من موجبات نجاة المرء وسلامته في دنياه وأخراه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ أي ما هو الأمر الذي تكون به نجاتي؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة لا تكون نجاة للمرء إلا بها. الأمر الأول إمساك اللسان، والمراد بإمساكه صيانته ومنعه عن كل ما هو محرم أو إثم. أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك، أي عليك بملازمة البيت إلا للمصالح الدينية والدنيوية. وابكي على خطيئتك، أي ليكن منك ندم على أخطائك و ذنوبك وما اقترفته من ذنوب. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة وأن بها نجاة المرء. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana memperoleh keselamatan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jagalah lisanmu, tahanlah lisanmu." Yang pertama, wal yasaka baituka, hendaknya engkau betah di rumah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, hendaknya engkau tangisi kesalahan-kesalahanmu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan dia berkata hadisun hasan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran untuk menjaga lisan, ya. Bahwasanya penjagaan terhadap lisan merupakan perkara yang mendatangkan keselamatan bagi seorang baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa selamat?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara. Yang pertama adalah imsakul lisan, yaitu jaga lisan, tidak mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Menjaga lisan agar tidak mengucapkan perkata-perkata yang haram yang tidak bermanfaat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waliyasaka baituka," hendaknya kau betah di rumah. Jangan keluar dari rumah kecuali kalau ada kemaslahatan dunia atau kemaslahatan akhirat, baru keluar dari rumah. Kalau enggak di rumah saja. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, hendaknya engkau tangisi dosa-dosamu, yaitu engkau menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Tiga perkara ini jika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan peroleh keselamatan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza asbaha ibnu Adam فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، وهذا يبين لنا الخطورة العظيمة للسان وأن الأعضاء كلها تبع له. فإن استقام اللسان استقامت وإن اعوج اللسان اعوجت، مما يدل على الخطورة العظيمة للسان وأن الواجب على المرء أن يصون لسانه وأن يحفظه، وأنه إن لم يحفظ لسانه كان ذلك هلكة على لسانه وعلى جميع أعضائه لما لها من تبعية للسان. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, jika di pagi hari tiba di pagi hari anak Adam, seorang anak Adam, maka seluruh anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lisan, ya. Kemudian anggota-anggota tubuh mengatakan, ittaqillah fina, wahai lisan, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah demi kami. Fa inna ma nahnu bika, sungguhnya kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus maka kami pun lurus. Wa ini wajajta iwajajna, kalau engkau miring maka kami pun akan miring. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan berbahaya sekali lisan itu, karena seluruh anggota tubuh adalah mengikuti lisan. Ya, jika lisannya lurus maka yang lain pun lurus, dan jika lisannya ternyata bengkok maka seluruhnya pun akan bengkok. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya, karena dengan lurusnya lisannya seluruh anggota tubuh akan lurus. Tetapi jika dia tidak menjaga lisannya, lisannya miring, maka dia akan mendatangkan kecelakaan, kecelakaan bagi lisannya dan juga kecelakaan bagi seluruh anggota tubuhnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Mu'ad radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه. والشاهد من هذا الحديث آخره وهو قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قلت قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا فيه خطورة اللسان وأنه من موجبات دخول النار إن لم يصنه المرء ويمنعه من التكلم بالكلام بسخط الله. وإذا كان يتكلم مثل ما مر معنا في الحديث بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، فكيف بالكلام الكثير؟ إذا كان هذا في كلمة واحدة فكيف بالكلام الكثير المستمر مع مر الأيام والشهور والأعوام؟ نسأل الله العافية والسلامة وأن يرزقنا قلبا صادقا ولسانا سليما، أن يرزقنا لسانا صادقا وقلبا سليما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah SAW berkata, engkau telah meminta suatu perkara yang agung, dan sungguhnya perkara itu ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, yaitu adalah engkau beribadah kepada Allah dan jangan kau berbuat syirik sama sekali. Engkau kerjakan sholat dan bayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah aku ingin tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah mematikan atau memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan seorang yang sholat di malam hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaja, yaitu bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai firman Allah Subhanahu wa taala ya'malun dalam surat Sajdah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kepala dari segala urusan dan tiang daripada segala urusan dan puncak dari segala urusan? Aku berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam, bahwasanya kepala segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu salat, dan tiang daripada urusan agama ini adalah salat. Wa zirsmatu sanamihi, dan puncak daripada urusan agama ini adalah jihad. Kemudian Nabi SAW berkata, dan ini merupakan syahid, merupakan perhatian kita dalam hadis ini, itu Nabi berkata, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang perkara yang bisa mencakup itu seluruhnya? Maka Mu'az berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memegang lisannya dan dia berkata, kufa alaika hada, jagalah lisanmu ini. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum, diazab karena ucapan yang kami ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah manusia terjerumus dalam neraka jahannam, digeret di atas wajah-wajah mereka, kecuali karena ulah akibat dari lisan-lisan mereka? Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata, hadithun hasanun sahih, dan telah lalu penjelasan hadis ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya bahayanya lisan. Jika seorang tidak menjaga lisan, maka akan bisa masukkan di dalam neraka jahannam. Ya, bahkan seorang terkadang mengucapkan kalimat, satu kalimat saja, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, sebagaimana hadis yang lalu. Dia mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan, ternyata menjerumuskan dia dalam neraka jahannam. Bagaimana jika seorang mengucapkan perkataan yang banyak, perkataan banyak tersebut berlanjut dalam hari-harinya, dalam bulan-bulannya, dalam tahun-tahunnya, dia ucapkan perkataan-perkataan yang tidak dia pedulikan, kemudian mendatangkan kemurkaan Allah, bagaimana dia tidak terjerumus dalam neraka jahannam? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita hati yang bersih, dan memberi anugerahkan kepada kita lisan yang jujur, lisan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.